Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله وما بكم من نعمة فمن الله. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nikmat apapun yang kalian rasakan semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita rasakan, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia dan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sungguhlah sangat banyak, yang jika seorang hamba ingin menghitung-hitung jumlah nikmat tersebut, maka niscaya mereka tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha mencoba untuk menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, dan sesungguhnya manusia mereka itu berbuat zalim lagi ingkar, mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sejumlah nikmat yang sangat banyak yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat bahimatul an'am, nikmat hewan ternak, baik berupa unta, sapi ataupun kambing dengan berbagai macam jenisnya. Ini nikmat yang sangat besar. Hewan-hewan ini Allah subhanahu wa ta'ala halalkan bagi hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian. Uhillat lakum bahimatul an'am, dan telah dihalalkan untuk kalian bahimatul an'am, hewan ternak. Yang dimana dengan adanya hewan ternak ini sangat bermanfaat dan besar manfaatnya bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang dijadikan pedaging, ada yang dijadikan sebagai pembantu untuk pertanian, ada yang dijadikan untuk menghasilkan susu, ada yang diperjualbelikan dan seterusnya dari berbagai macam manfaat, ada yang digunakan untuk mengangkut barang dan lain-lain. Wa minal an'ami hamulatan wa farsya, dan di antara binatang-binatang ternak ada yang digunakan untuk mengangkut sebagai pengangkutan, dan juga ada yang disembelih yang kemudian dimakan dagingnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka nikmat apalagi yang kita dustakan? Nikmat yang agung ini, nikmat yang besar ini wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Maka hendaklah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mensyukuri nikmat yang agung ini. Dan di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah yang berupa bahimatul an'am ini adalah dengan kita tidak menyembelihnya kecuali dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dalam perkara yang Allah ridhoi. Kita tidak menyembelihnya kecuali dalam perkara ketaatan kepada Allah dan perkara yang Allah ridhoi. Di antara penyembelihan dalam rangka taat kepada Allah adalah menyembelih hadi. Bagi jamaah haji yang mereka melakukan umrah sebelum haji di bulan-bulan haji. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadi. Barang siapa yang berumrah sebelum haji di bulan-bulan haji, maka hendaklah dia menyembelih hadi yang mudah baginya untuk didapatkan. Kemudian di antara bentuk penyembelihan dalam rangka taat kepada Allah adalah menyembelih dalam rangka membayar fidyah bagi para jamaah haji yang mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam ihramnya, sehingga mereka harus membayar fidyah menyembelih hewan kurban. Di antara bentuk penyembelihan dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah menyembelih dalam rangka akikah, mengakikahi anak-anak kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya. Dan di antara bentuk penyembelihan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih dalam rangka untuk walimatul ursy. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau mengetahui bahwasanya sahabat Abdurrahman bin Auf baru saja menikah, maka beliau mengatakan, "Aulim walau bisyah, berwalimahlah engkau walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing." Dan di antara bentuk penyembelihan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih ketika seseorang telah bernazar untuk menyembelih hewan yang Allah halalkan, yang Allah bolehkan, maka hendaklah dia menunaikan nazarnya sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada seseorang yang bertanya bahwasanya dia telah bernazar untuk menyembelih unta di buana nama suatu tempat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengecek dan mengetahui di situ tidak ada berhala yang disembah dan tidak ada hari raya jahiliyah, maka beliau mengatakan, "Aufi binadzrik, penuhilah nazarmu." Kemudian di antara contoh yang lain adalah ad-diyafah. Menyembelih dalam rangka untuk memuliakan tamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Baik dengan menyembelih na'am kambing atau yang semisalnya dari bentuk-bentuk memuliakan tamu. Ada juga penyembelihan dalam rangka untuk diperjualbelikan, dalam rangka mencari nafkah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, atau menyembelih dalam rangka untuk menyambung kehidupan karena rasa lapar dan seterusnya, sehingga dia menyembelih kemudian untuk dimakan dia dan keluarganya. Ini semua dalam bentuk penyembelihan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara menyembelih yang Allah ridhoi dan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ad-dhahaya, menyembelih kurban di hari raya kurban, yang insyaallah pada hari ini kaum muslimun akan melaksanakannya, yaitu menyembelih kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka tunduk dan patuh terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar," dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah, yaitu menyembelih kurban di hari raya kurban. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bagi setiap umat Allah subhanahu wa ta'ala jadikan, Allah syariatkan, mansakan ibadah atau syariat menyembelih. agar supaya mereka menyebut nama Allah atas hewan ternak yang Allah rizkikan kepada mereka. Liyadkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari raya kurban beliau menyembelih 2 ekor kambing yang berwarna putih hitam dan bertanduk. Kemudian beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Ibadah kurban, ibadah yang ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin. Ibadah yang disyariatkan yang tidak ada perselisihannya di antara para ulama tentang disyariatkannya ibadah kurban. Hanya saja mereka berselisih dalam hal hukum. Apakah wajib ataukah sunnah mu'akkadah. Ibadah kurban, ibadah yang telah dilakukan bapak kita Ibrahim alaihi salatu wassalam dan telah dikerjakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku berilah aku, anugerahilah aku anak yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami berikan berita gembira kepadanya berupa anak yang saleh yang sabar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan ketika anak tersebut telah beranjak dewasa, qala ya bunayya inni ara fil manami inni ara fil manami ana azbahuk inni ara fil manam inni azbahuk, wahai putraku sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Fandur madza tara, maka apa pendapatmu, apakah ini dikerjakan? Maka anaknya yang saleh yang sabar menjawab, ya abatif al ma tu'mar, wahai bapakku, wahai ayahku, laksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, yang sabar di atas perintah ini disembelih. Subhanallah. Falamma tallahu lil jabin, dan ketika falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan ketika keduanya telah berserah diri pasrah dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan siap disembelih, sudah dibaringkan hanya tinggal mengayunkan pisau. Wanadainahu ayya Ibrahim, maka kami seru, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin, engkau telah membenarkan mimpi tersebut karena mimpi nabi adalah wahyu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik dalam ibadahnya, orang yang bagus dalam ibadahnya, sabar di dalamnya dan lebih mendahulukan ibadah kepada Allah daripada syahwat dirinya. Innahu lahuwal bala'ul mubin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang jelas yang dengannya jelaslah kesabaran Ibrahim, kebersihan Ibrahim dan keimanan Ibrahim dan kecintaan Ibrahim alaihi salatu wasalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wafadainahu bidzabihin azim. Kemudian kami tebus anak tersebut, yaitu Ismail alaihi salatu wasalam, ditebus dengan sesembelihan seekor kambing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah bertahun-tahun tidak dikaruniai anak keturunan. Kemudian setelah diberikan keturunan, setelah besar, setelah lelah dan capek mengurusinya sampai dewasa, kemudian diperintahkan untuk dikorbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali-kali beliau tidak menolak dan tidak melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu anaknya sendiri yang diperintahkan untuk disembelih, maka disembelihlah jika itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ismail, anak yang saleh, menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah dan anak yang saleh, subhanallah. menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala bersama-sama. Kemudian setelah jelas ketundukan mereka kepada Allah, ketaatan mereka kepada Allah, kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah ganti dengan seekor kambing. Kemudian disembelihlah seekor kambing tersebut, yang kemudian syariat ini sampai pada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, disyariatkan menyembelih kurban. Ibadah kurban ibadah yang mulia. Wahai ma'asyiral mukminin, bayangkan kalau kita diperintahkan untuk menyembelih anak kita. Subhanallah, keimanan kita lemah, kita banyak dosa, banyak maksiat, banyak melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan diperintahkan untuk menyembelih anak sendiri, untuk menyembelih kambing, hewan yang nantinya dia memakan daging tersebut, manusia masih enggan, manusia masih ingkar, manusia masih tidak mau menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian karena kebakhilan dan kekikiran, ketakutan kehilangan hartanya, ketakutan kehilangan mal, amwal yang dimilikinya, ketakutan hilang apa yang dimilikinya. Ya subhanallah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berilah pengorbanan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita menyembelih kurban yang ini syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu sa'a wa lam yudhi fa la yaqrabanna masjidana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki keluasan, kelapangan, kemampuan, kemudian tidak berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada alasan untuk tidak berkorban bagi yang mampu. Jangan dengan alasan karena hukumnya sunnah. La. Perkara yang sunnah hendaklah dihidupkan karena ini syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belum berniat berkurban sekarang, padahal dia mampu, berniatlah berkurban. Masih ada waktu. Hari ini dan juga hari-hari tasyrik setelahnya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk menyembelih jaz'ah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "La tadzbahu illa musinnah," jangan kalian menyembelih kecuali yang berumur. "Illa an ya'sura alaikum," kecuali kalau sulit. Baik sulit tidak didapatkan hewannya atau sulit keuangannya atau minim keuangannya, sedikit keuangannya. "Fatadzbahu jad'atan minadh-dhan," maka silakan menyembelih anak domba yang berumur 6 bulan. Jika memang kesulitan dalam hal keuangan ataupun dalam hal hewan yang tidak ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan menyembelih yang berumur 6 bulan dari domba. Subhanallah, ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berkorban. Maka berkorbanlah wahai kaum muslimin. Buktikan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana bukti cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kita dengung-dengungkan? Jangan sampai cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya cinta palsu, omong kosong, cinta yang tidak ada artinya, na'udzubillah, yang tidak ada buktinya dalam amalan saleh. Maka buktikan rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian jangan sekali-kali kita menyembelih dalam rangka bukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan dalam rangka dalam perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Jangan sekali-kali menyembelih hewan dalam perkara yang tidak Allah ridhoi. Jangan sekali-kali menyembelih hewan dalam rangka kemaksiatan, dalam rangka hura-hura dan seterusnya. Atau jangan sekali-kali menyembelih hewan dalam rangka untuk main-main belaka, hanya disembelih kemudian dibiarkan, tidak dimakan dagingnya. Dan jangan sekali-kali menyembelih dalam rangka untuk melakukan acara-acara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sekali-kali melakukan penyembelihan hewan dalam rangka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah Allah haramkan surga padanya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa malil zalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Inna allaha la yakfiru ayyushraka bihi wa yakfiru maduna dhalika lima yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik dari bagi siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka jangan sekali-kali seseorang menyembelih dalam rangka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam rangka menyembelih untuk jin, atau dalam rangka menyembelih untuk syaitan, atau dalam rangka menyembelih untuk dukun dan para tukang sihir, atau menyembelih dalam rangka untuk orang yang mati dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya karena dianggap sebagai orang soleh ataupun wali. Dan jangan sekali-kali menyembelih untuk nabi dan yang semisalnya dalam rangka mengagungkannya. Dan sekali-kali jangan menyembelih untuk seorang pun dari orang-orang soleh atau yang lainnya dalam rangka mendekatkan diri kepadanya dan seterusnya. Jangan sekali-kali, karena ini adalah perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembelih adalah ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja, Rabb semesta alam. Maka sesembelihan adalah ibadah. Maka serahkan sesembelihan kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perkara-perkara ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perkara-perkara dan jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Dan jangan sekali-kali dalam rangka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun berkurban dengan sesuatu yang remeh atau dianggap remeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dari Tariq ibn Shihab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seseorang, atau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin wa dakhala rajulun finnar wa dakhala rajulun nara fi dzubabin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang masuk surga karena sebab seekor lalat, dan ada seseorang yang masuk ke dalam neraka karena sebab seekor lalat. Kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bagaimana bisa seperti itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, marra biqaumin rajulani, marra rajulani biqaumin lahum sanam. Ada dua orang yang dia melewati suatu kaum, yang kaum tersebut memiliki berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yukarriba syai'an, hatta yukarriba lahu syai'an. Dan tidak akan dapat melewati tempat tersebut sampai seseorang yang mau melewati tempat tersebut, dia harus memberikan persembahan, pengorbanan kepada berhala tersebut. Maka mereka berkata kepada salah satu dari dua orang ini, qarrib, berikan persembahanmu, berikan kurbanmu kepada berhala ini. Maka dia mengatakan, laisa indi syai'un uqarribu bih, aku tidak memiliki apa-apa yang bisa untuk aku, yang bisa aku persembahkan untuk berhala ini. Maka masyarakat di situ mengatakan, qarrib walau dzubaban, sembelihlah walaupun seekor lalat. Faqarraba dzubaban, kemudian orang tersebut mengikuti perintah dari orang-orang yang musyrikun tersebut, sehingga dia pun menyembelih seekor lalat dalam rangka dipersembahkan untuk berhala tersebut. Fakhallu sabilahu, maka dia pun aman melewati kampung tersebut, aman lewat. Fadakhalan nar, tetapi dia mati di atas kesyirikan, sehingga dia masuk ke dalam neraka wal iyadu billah. Kemudian mereka berkata lagi kepada salah satunya, qarrib, berikan persembahanmu. Maka dia mengatakan, ma kuntu li uqarriba syai'an, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Aku tidak akan pernah mendekatkan diri atau mempersembahkan atau berkurban kepada seorang pun apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena membangkang untuk berbuat kesyirikan, enggan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dia kokoh di atas tauhid, dia kokoh di atas peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, dalam rangka mencari pahala dari Allah azza wa jal, dalam rangka takut kepada Allah azza wa jal, maka akhirnya orang ini pun fadarabu unqah, orang ini pun dibunuh oleh masyarakat tersebut. Fadakhalal jannah, karena sebab kesabarannya di atas tauhid, maka dia pun masuk ke dalam jannah, Allah masukkan ke dalam jannah. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Perhatikan, walaupun dia berkurban dengan seekor lalat, kemudian dia mati di atas kesyirikan tersebut, maka dia masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan kesyirikan mengantarkan seseorang ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya tauhid dan sabar di atas tauhid sampai meninggal dunia, ini akan mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikanlah, seremeh apapun yang dia korbankan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia persembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala seperti seekor lalat, namun ini kesyirikan dan menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana lagi dengan mereka yang sengaja menggemukkan untanya, sengaja menggemukkan sapinya, sengaja menggemukkan kambingnya dalam rangka berkorban dan mempersembahkan untuk wali ataupun orang soleh ataupun nabi ataupun malaikat sekalipun untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala waliyadzubillah. Ini perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbuat kesyirikan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sudah sepantasnya bagi kaum muslimin untuk menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerusakan yang terjadi di atas muka bumi ini, terjadinya gempa bumi, terjadinya kemarau, terjadinya tsunami dan seterusnya dari berbagai macam bencana alam, adalah merupakan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain terjadi karena sebab ulah tangan manusia, karena sebab dosa dan kemaksiatan manusia, sehingga Allah mengingatkan mereka agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di atas muka bumi ini, telah nampak kerusakan di daratan dan juga di lautan, tidak lain karena sebab ulah tangan-tangan manusia, yaitu karena sebab dosa dan kemaksiatan manusia, agar supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian hasil ulah tangan mereka, yaitu sebab kemaksiatan dan dosa mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama juga mengatakan, kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan bumi ini untuk bernafas sehingga bergoncang dengan keras, agar supaya manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya akan kami kucurkan kepada mereka barokah dari langit dan barokah dari bumi. Akan tetapi mereka ingkar, mereka mendustakan, maka kami azab mereka karena sebab dosa dan kemaksiatan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita introspeksi diri. Kita melihat diri-diri kita, berapa kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan yang menyebabkan beberapa bencana di atas muka bumi ini. baik kemarau, kekurangan air, melejitnya harga barang, kekacauan, dan seterusnya. Dari berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan, melainkan karena ulah-ulah tangan manusia, yaitu karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Yang demikian, agar manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dosa dan kemaksiatan. Maka di hari raya kurban ini, dalam rangka membuktikan rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita melaksanakan ibadah kurban. Marilah kita berkurban. Barang siapa yang mampu, memiliki keluasan rizki, kelapangan, amwal, maka hendaklah berkorban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan daging dan darahnya, tidak. Tetapi ketakwaan kita yang akan mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Layyanallahu luhu muhawala dima'uha walakiyanallahu taqwa minkum. Daging dan darah tidak akan mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ketakwaan kalianlah yang akan mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa dengan mudah menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan bisa dibukakan hati-hati kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan pada khutbah Idul Adha pada siang hari ini atau pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.